dan berupaya sungguh-sungguh untuk mengeluarkan yakni kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Banyak khazanah ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dan hikmah-hikmah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhiratnya. Walamma bayyana inzal kitabihi mutadammin bil amri wan nahy. Setelah Allah menerangkan Dia menurunkan kitabnya ini yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Dzakara khalqahu samawati wal ardh. Allah menyebutkan penciptaannya terhadap langit dan bumi. Telah menurunkan tentang keadaan kitabnya yang berisi perintah dan larangan, yang itu adalah berasal dari kalam. Allah menyebutkan ciptaannya, yakni perbuatannya menciptakan langit-langit dan bumi. Fajama'a bainal khalqi wal amr. Sehingga Allah di sini dalam ayat-ayat ini menggabungkan antara al-khalq wal amr, antara mencipta dan memerintah. Maksud dalamnya melarang. Ini berbeda antara cipta, menyin perbuatan mencipta dan memberikan perintah dan larangan. Al-amr itu adalah al-kalam. Sehingga dari sini para ulama membedakan oleh ayat ini juga ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah, hak Allah mencipta, kekuasaan Allah mencipta dan memberi perintah. Ini untuk menunjukkan bahwa penciptaan beda dengan perintah. Nah, artinya untuk menegaskan bahwa Al-Quran ini yang berisi tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Kalam ini perintah dan larangan itu sebenarnya dari kalam ini. Kama qala ta'ala, juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan wa min al-ardi mithlahun, dan termasuk juga bumi seperti itu juga, seperti langit. Tapi seperti langit dalam hal jumlah, bukan keindahan ataupun isinya. Ya tanazzalul amru bainahun. Turun diantaranya. Ya tanazzalul amru bainahun. Yani turun diantara antara mereka. Ya perintah-perintahnya. Kalamnya yang berisi perintah dan larangan. Wa kama qala ta'ala, bagaimana juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yunazzilul malaikata birruhi min amri. Allah menurunkan malaikat-malaikat membawa roh, wahyu yang menghidupkan umat manusia. Min amri, dari perintahnya, karena perintahnya. Ala may yasha'u min ibadih, kepada salah seorang di antara hamba yang dikehendakinya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ini supaya mereka memberi peringatan para anbiya wa rasul yang Allah turunkan kepada mereka kalamnya, roh. Ini yang dari perintah Allah itu untuk menyampaikan, memperingatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Aku, kata Allah, maka dalam mereka bertakwa kepada-Ku. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah menciptakan langit-langit dan bumi itu dengan benar, dengan pasti, bukan dengan main-main, bukan dengan kesia-siaan, bukan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Jadi kata beliau, Fallahu ta'ala walladhi khalaqal mukallafin. Jadi hanya Allah yang menciptakan mukallaf, orang-orang yang mendapatkan tugas syariat yang diperintah dan dilarang. Wa khalaqa masakinahum, Allah ciptakan tempat tinggal mereka. Dan ini didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi dengan semua perangkatnya, isinya lengkap, kemudian menciptakan penghuninya. Menciptakan yakni makhluk yang akan memanfaatkan tempat-tempat tersebut. Yang ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yakni kalau dikiaskan ini min baldi aula, Allah lebih-lebih lagi. Kalau manusia saja yang dalam hal urusan tempat tinggal sebelum ada orangnya, dia mereka akan menyiapkan tempat lebih dahulu untuk dia, mungkin dengan istrinya, dengan keluarganya, sebelum dia punya anak misalnya, menyiapkan lebih dahulu tempatnya, baru kemudian menyiapkan perangkatnya atau isi yang akan menempati tempat tersebut. Wa sakhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menundukkan untuk mereka semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Mereka memanfaatkan apa yang ada di langit, matahari, bulan, bintang, bahkan sampai apalagi di zaman seperti ini, luar biasa upaya manusia untuk memanfaatkan yakni keberadaan matahari, bulan dan bintang, bahkan benda-benda angkasa. Angkasa ini bahkan juga udara, ya. Nah, semua dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan mereka. Juga yang ada di bumi, tanahnya, airnya, batunya, gunung-gunung, hutan, laut dan semua yang ada di dalamnya, mereka manfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan mereka. Tsumma arsala ilaihim rusulah. Kemudian Allah mengutus kepada mereka para rasulnya. Wa anzala alaihim kutubahu, dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Wa amarahum wa nahahum. Allah memerintahkan kepada mereka sesuatu, kemudian juga Allah melarang mereka dari sesuatu. Wa akhbarahum anna hadhihi ad-dar, dan Allah terangkan kepada mereka bahwa negeri ini, alam dunia ini, daru a'mal wa ma'mar lil ummal. Darul amal, darul amal, negeri, tempat beramal, tempat berbuat. Hari ini kita menanam, hari ini bekerja, besok mendapatkan hasilnya. Sedangkan negeri akhirat tidak ada lagi amal, yang ada tinggal mendapatkan hasil, menuai panen yang dia tanam, berbuah yang dia tanam. Wa marrul ulil ummal, tempat berjalan, tempat melangkah, tempat yang niatnya melintas bagi para pekerja tersebut. Ini orang-orang yang amil. Qala la dar iqamah, bukan negeri iqamah, bukan negeri tempat menetap. La yarhalu anha ahluha, yang tidak mungkin beranjak dari sana ke penduduknya. Artinya dunia ini, alam semesta ini, negeri ini, dunia ini bukan tempat untuk kita menetap selama, tapi merupakan tempat persinggahan, tempat perlintasan. Seperti yang dikatakan yang lalu, dunia ini hanya tempat menyeberang, dia ya, seperti titian menuju akhirat, sehingga tidak mungkin orang itu bertempat tinggal di atas jembatan, di atas titian, menetap sampai tinggal duduk selama-lamanya, tapi dia akan segera meninggalkan. Digambarkan lagi oleh Rasulullah SAW, dunia ini seperti ya ini orang yang bernaung di bawah sebuah di sebatang pohon, tempat berteduh. Kemudian setelah itu mereka pergi meninggalkannya, tidak menjadikan itu tempat menetap. Qala wa annahum sayantaqilun minha, dan bahwa mereka manusia kita ini semuanya akan beranjak, akan pindah, akan meninggalkan negeri dunia ini, ila darul iqamah, ke menuju tempat menetap, wal qarar, dan tempat tinggal yang abadi. Wa mautinul khulud wad dawam, yakni tempat yakni keabadian dan yakni terus berlanjut selama-lamanya. Wa inna ma a'maluhum allati amiluha fi hadhihi ad-dar sayajiduna tawabaha fi tilka ad-dar kamilan muwaffara. Kemudian kata beliau, jadi amalan-amalan yang kita buat di alam ini, di dunia ini, yang kita kerjakan saat ini di negeri ini, di dunia ini, itulah akan mereka dapatkan, akan kita dapatkan thawabaha, pahalanya, imbalannya, ganjarannya di negeri itu, di negeri akhirat, dalam keadaan kamilan muwaffara, lengkap dan sempurna. Ini disyaratkan oleh Allah, wa innama tujzauna ajrahum bighairi hisab, atau dalam ayat yang lain Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tujzauna ajrahum bi al-nam yawmal qiyamah. Ini disempurnakan, wa fauna ujurakum, disempurnakan hanya di pahala kamu itu di akhirat negeri yang enam, di negeri akhir, bukan di alam dunia. Nah, alangkah ruginya kalau seorang itu yakni diberi balasan oleh Allah dari pahala dari perbuatan-perbuatannya sempurna di akhirat, di dunia ini, sementara di akhirat mereka tidak mendapatkannya. Dan ini kata mereka para ulama, syahnya orang-orang kafir, mereka berbuat baik, mereka menyayangi berderma, mereka berinfak, mereka membantu orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, itu dibalas oleh Allah di dunia ini, diberikan kecukupan untuk mereka, diberikan keamanan untuk mereka, diberikan kesehatan untuk mereka. Tetapi di akhirat mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Qala wa qama ta'ala al-adillah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wajahkan, membentangkan berbagai dalil adalah ala tilka da tentang akhirat tersebut. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan bukti bahwa keadaan akhirat itu ada, nyata. Itu digambarkan oleh para ulama dunia ini menerangkan untuk memudahkan kita menangkapnya. Nah, tentang baik mulai dari keadaan di alam kubur sampai di akhirat. Semua itu adalah telah ditunjukkan oleh Allah di dunia. Hidup sesudah mati mulai dari itu, kemudian keadaan-keadaan di alam kubur, kemudian juga adanya surga dan neraka, siksaan, kemudian ini dikumpulkannya umat manusia di padang mahsyar, itu juga ditegakkan, dibentangkan oleh Allah dalilnya lengkap dan jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran, juga di dalam sunnah Nabi SAW. Beriman orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, diingkari oleh orang-orang yang mereka tidak sanggup untuk mencerna menerimanya, ya, kecuali dengan ketika melihat yang dengan nyata. Artinya mereka yang mengingkari perkara gaib, yang terlalu bangga dengan akalnya, itu menolak dan mengingkari hal-hal tersebut karena tidak jelas. Nah, mereka anggap menjadi bukan perkara yang pasti. Qala wa adzafa al-ibada namudzan min at-tawabi wal iqab al-ajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencicipkan, membuat hamba yang merasakan sebagian contoh atau contoh-contoh jadi sebagian ini pahala dan hukuman yang disegerakan di dunia mereka dapatkan. Ini seperti diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ayat-ayat ini, dua ayat ini, yakni kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh al-abrar, itu tidak hanya dirasakan oleh mereka di akhirat, tapi mereka merasakan juga di alam dunia ini, di alam barzakh, dan baru mereka akan merasakannya dengan sempurna nanti di akhirat. Nah, mereka yang mendapatkan sebagai orang-orang yang abrar, demikian juga orang-orang yang fujjar, mereka mendapatkan balasannya di dunia dan di alam barzakh, dan disempurnakan siksaan untuk mereka di akhirat. Liyakuna ad'alahum, dan ini semua kata beliau supaya itu semua menjadi lebih kuat untuk mereka, mendorong mereka ila talabil mahfuz. Digambarkan, diterangkan oleh Allah kenikmatan yang dia rasakan di dunia dengan buah, artinya kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan, amalan-amalan soleh yang mereka lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala dicicipkan buat mereka ke sebagian dari kesenangannya, sebagian dari karunia akibat buahnya di dunia, untuk semakin mendorong mereka untuk mencari apa yang lebih, yang mereka sukai, yakni surga dan mengingatnya, dan kenikmatan tambahannya yaitu melihat wajah Allah. Wal harab minal marhum, dan supaya mereka betul-betul lari menjauh dari hal-hal yang mereka takutkan, yaitu ini neraka dengan siksaan-siksaannya dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau kalau misalnya mereka tidak merasakan sendiri, dan yakni secara siksaan-siksaan tersebut, mereka melihat yakni apa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir di dunia, kebinasaan, kesengsaraan, ya. Nah, begitu juga mungkin musibah-musibah yang mereka rasakan sebagai peringatan dari Allah untuk membersihkan dosa-dosa mereka, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa azab akhirat lebih dahsyat. Qala wa li hadza qala huna, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat ini, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Pasti bukan satu hal yang sia-sia, aila azatan, bukan main-main, wala musudan, bukan sesuatu yang sia-sia yang tidak ada guna. Bal liya'rifal ibadu 'azamata khaliqihima. Allah menciptakan langit dan bumi itu supaya hamba-hambanya mengetahui keagungan kebesaran pencipta keduanya. Pencipta langit dan bumi tersebut begitu agungnya, begitu hebatnya, begitu perkasanya. Maka di awal di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an yang menceritakan itu semua turun dari zat yang maha perkasa, yang tidak mungkin terkalahkan, maha hakim, yang memiliki hikmah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tentu tidak akan berbuat sia-sia menurunkan Al-Quran, menciptakan alam semesta ini. Wa yastadillu ala kamali, supaya mereka mencari dalil tentang kesempurnaannya dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar mereka. Wa ya'lamu anna alladhi khalaqahuma ala azamihima qadirun ala an yu'idal ibad ba'da mautihim lil jaza. Dan supaya mereka dengan mengetahui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui betapa agungnya pencipta keduanya, dengan besarnya makhluk ini yang di langit dan bumi, yang demikian besarnya bagi manusia, itu kuasa ala ayyuhidal ibad untuk mengembalikan manusia setelah kematian mereka untuk mendapatkan ganjaran, untuk mendapatkan balasan. Wa anna khalaqahuma wa baqa'ahuma bi yani muqaddar ila ajalin musamma. Dan bahwasanya yakni penciptaan mereka berdua, yakni bumi dan langit ini dan semua yang ada di isinya, kekalnya keduanya sampai pada waktu itu ditentukan untuk sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas batas waktunya. Nah, ini berarti setelah itu akan ada perkara yang lain. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, Allah akan menggantikan bumi ini dan langit ini dengan bumi dan langit yang lain. Falamma akhbara bidzalik, setelah Allah terangkan yang demikian. Wa huwa asdaqul qailin, dan Allah adalah zat yang paling benar perkataannya. Allah mengatakan wa qamat dalil, Allah tegakkan pula dalil-dalilnya, Allah bentangkan buktinya. Wa ana rasabil, dan Allah terangkan, ini Allah buat penerangan bagi jalan tersebut untuk mereka yang menempuhnya supaya melihat jelas. Kemudian Allah akhbara ma'adhalika, Allah terangkan ini dengan gambaran-gambaran atau dalil-dalil tersebut. Allah juga masih menerangkan anna ta'ifatan minal khalq, yang artinya setelah Allah bentangkan dalil, setelah Allah tunjukkan bukti-bukti bahwa dia menciptakan manusia itu tidak sia-sia, menciptakan alam semesta ini bukan untuk main-main, ternyata masih ada ta'ifatan minal khalq, sebahagian manusia, sebagian makhluk, qad abau illa i'radan anil haq, masih ada orang-orang yang jadi mereka itu menolak atau mereka masih tidak mau tunduk dan memilih berpaling dari perintah Allah, berpaling dari kebenaran. Wasudufan an da'wati rusul, bahkan mereka berani menantang dan mengingkari dakwah para rasul. Faqala, kata Allah, walladzina kafaru amma undziru mu'ridun, ternyata ada orang-orang yang berbuat seperti ini, dan itu orang-orang yang kafir itu. Mereka dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para rasul yang menerangkan tentang isi kitabullah, dan juga mereka yang diajak untuk memperhatikan alam sekitarnya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, itu mereka berpaling, tidak mau menerimanya. Wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, yang tunduk hatinya mengakui kebenaran dan benarnya yang benarnya berita-berita datang dari Allah, falamma alimu haqiqatal hal, setelah mereka mengetahui hakikat yang ada ini, qabilu wasaya rabbihim, mereka menerima wasiat-wasiat, perintah-perintah Rabb mereka. Wa talaqawha bil qabul wa taslim, mereka menyambutnya dengan sikap menerima dan tunduk. Wa qabiluha bil inqiyad wa ta'zim, mereka mengimbanginya, membalas peringatan-peringatan tersebut, wasiat-wasiat tersebut dengan tunduk dan pengagungan. Mereka mendengar, mereka menjalankan perintah-perintah, mereka mengagungkan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Famazu bikulli khairin, akhirnya mereka beruntung mendapatkan semua kebaikan. Wan dafa'a anhum kullu syarr, dan terjauh dari mereka semua kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini seharusnya yang di pada orang-orang yang beriman, mereka menerima perintah Allah, mereka membenarkan berita-berita yang datang dari Allah dengan ayat-ayat yang mereka baca ataupun ayat-ayat kauniyah yang mereka perhatikan di sekitar mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna. Subhanallah.